casa mi pan leni leng siang ratri tata nanti tineng basu ineng kapi tata tindak tanduk ira ngarah arah den kenyataan yakin.